اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه ومعه. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, lebih pandai tokoh masyarakat, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ansari diambil dari kata ansar, dari kata nasara, menolong. Ansar, orang-orang yang menolong Madinah diisi oleh suku Aus dan Khazraj. Ketika Islam datang, tidak lagi dibawa suku nama nenek moyang. Aus hilang, Khazraj tak dipakai. Yang dipakai adalah Ansar, karena mereka menolong. Yang datang dari Makkah itu orang Quraisy, tapi ketika mereka datang, yang dipakai bukan Quraisynya, Muhajirin, orang-orang yang hijrah. Maka yang dibawa tidak lagi nasab, keeguan, kesombongan, keangkuhan, tapi yang ditunjukkan adalah bahwa ini orang-orang yang sudah hijrah, meninggalkan kefasikan, kekufuran, kemunafikan kepada kesucian Islam. Dan orang yang menunggu di Madinah ini pula tidak membawa kami orang Aus, kami orang Khazraj, tapi yang dibawa adalah sifat menolong. Orang-orang yang menolong ini disebut dengan Al-Ansar, menolong orang-orang Muhajirin. Maka dipersatukanlah mereka dalam ikatan wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersatulah kamu dengan tali Allah, yaitu Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari orang Ansar itu bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ini dulu pernah mendengar hadis dari Nabi, tapi kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia ingin memastikan hadis ini, dan yang mendengar hadis ini berdua saja, dia dengan Uqbah, sahabat Nabi juga. Maka dia ingin mengulang lagi hadis yang pernah dia dengar itu. Sementara Uqbah sudah pindah, tidak di Madinah Al-Munawwarah, tapi sudah pindah ke negeri yang jauh, Afrika Utara. Letaknya tepat di atas Madinah, di atasnya Afrika Utara. Negeri itu bernama Fustat, sekarang disebut dengan Mesir, tulisan Latin Egypt. Egypt itu diambil dari kata Qub. Qub salah satu dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam, nenek moyangnya orang Mesir, itulah dia Qub. Qub ba ta. Lalu kemudian bagaimana cara Abu Ayyub bisa mendengar hadis ini lagi, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, dan satu-satunya orang yang pernah mendengarkan itu hanya Uqbah. Maka dia pun datang dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, menunggang untanya, menyeberang, sampailah ke Mesir. Dan begitu sampai di sana, dia menjumpai Uqbah, lalu dia katakan, wahai Uqbah, aku datang kemari hanya untuk mendengar hadis yang dulu pernah kita dengar sama-sama dari Nabi, dan aku ingin memastikannya kembali. Coba engkau bacakan hadis itu. Inilah hadis yang kita kaji subuh ini, disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal, yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah, dan kitabnya itu bernama kitab Musnad, kitab paling besar dalam hadis, lebih besar dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah, Muwatta' Malik, inilah kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Lalu kemudian Uqbah membacakan hadis itu. Man satara mu'minan yawmal qiyamati ala aibin satarahullahu. Man satara mu'minan fid dunya ala aibin satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya ketika di dunia, satu saja, ala aibin, satu cacat saja ditutupinya, satarahullahu yawmal qiyamah, maka Allah akan menutup cacat aib kekurangan dirinya ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu sudah dia dengar hadis yang pendek singkat ini, lalu kemudian dia langsung pulang lagi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Berapa jarak antara kota Madinah dengan Mesir itu? Masirata syahrin, perjalanan satu bulan naik unta. Saya naik kapal laut dari terusan Suez berangkat menuju Jeddah untuk melaksanakan ibadah haji 2 hari 2 malam, terombang ambing di Laut Merah sampai di pelabuhan Jeddah tahun 2000. Berangkat ke Mesir 98, tahun 2000 berangkat ke Makkah 2 hari 2 malam. Tahun 2002 sebagai petugas haji naik pesawat 1 jam 40 menit. Sementara Abu Ayyub Al-Ansari saat itu menunggang unta menyeberang lautan hanya untuk mendengarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang menjumpai saya sebetulnya mau datang pengajian Sabtu subuh tuh Pak Ustaz, tapi rumah saya jauh. Di mana kamu tinggal? Di Panam. Diam aja saya, no comment. Jauh, kata dia. Kalau didengarlah itu oleh Abu Ayyub Al-Ansari, apa kira-kira kata Abu Ayyub? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa motivasi Abu Ayyub sampai sejauh itu hanya ingin mendengar satu hadis? Yang pertama tentulah karena iman. Iman itu yang membuat jarak jauh menjadi dekat. Kalau ada seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada perempuan, lalu dengan ringan lidahnya mengatakan, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, hanya cinta kepada manusia, bagaimana dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya salah satu bukti bahwa hati itu sudah lunak, melebur, hancur seperti larutnya garam di dalam air panas yang dikacau, hilang dia, melebur bersama cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan. Man arafat dunya hanat alaih, siapa yang kenal hakikat dunia maka ringan dunia ini bagi dia, karena dia sudah larut bersama kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jarak yang jauh itu tidak jauh bagi dia. Kalau ada orang mengatakan itu kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan yang bukan sahabat, yang tidak melihat Nabi, yang tak berjumpa dengan Nabi? Sejarah membuktikan 150 tahun sesudah itu lahir anak manusia bernama Muhammad bin Idris, lahir di Gaza. Sekarang kita menyebutnya Gaza, itu dari bahasa Arab Gaza, Palestine, Palestina. Lalu kemudian menjadi seorang anak yatim, ibunya membawanya dari Gaza menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah dia belajar, selesai belajar dari Makkah pindah ke Madinah, selesai dari Madinah pergi ke Yaman, dari Yaman pergi ke Baghdad, dari Baghdad melanjutkan ke Kufah tempat murid-murid Imam Hanafi, dari Kufah melanjutkan pula ke Fustat Mesir tahun 200, meninggal tahun 204, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jangan bayangkan Imam Syafi'i itu duduk lalu tiba-tiba pejam mata datang Jibril mengajarkan fikih, hadis, tafsir. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman, belajarlah, karena tidak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu. Bahwa sudah capek belajar tak dapat apa-apa, lalu kemudian lelah, dalam lelah terkantuk-kantuk itu tertidur, setelah bangun tiba-tiba paham. Itu bisa jadi, tapi jarang-jarang. Ini mesti diluruskan. Semua para ulama itu belajar hadis yang kita kaji ini dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid, salah satunya adalah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Bardisbah, yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari tidak duduk di rumahnya lalu ilmu itu datang ke kepalanya, tapi dia melewati perjalanan yang panjang. Tapi yang jelas bahwa perjalanan menuntut ilmu itu dari dulu sampailah hari ini yang kita lepas tadi, mereka itu semuanya melanjutkan menapaki langkah-langkah tapak kaki para ulama. Itu kan Ustaz sudah di Mesir 4 tahun itu dulu, Ustaz Wandi Pak Ustaz. Selesai sudah S1. Untuk apa lagi S2, untuk apa lagi S3? La tazulu ala khairin ma dumta muta'alliman. Engkau akan senantiasa dalam kebaikan selama engkau belajar. Selama engkau belajar, engkau akan senantiasa dalam kebaikan. Falamma staghnaita asbahta jahilan. Ketika engkau merasa engkau sudah berilmu, disitulah engkau jahil. Ketika kita sudah merasa aku orang paling berilmu, disitulah kita jahil. Maka niat pergi dari rumah itu niat menuntut ilmu. Ustaz Abdul Somad tadi waktu berangkat dari rumah niatnya mengajar atau belajar? Niat belajar. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, kana fi sabilillah, maka dia sama macam orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Apa maknanya? Bahwa kita ini tidak terbatas pada ruang kelas, tidak terbatas pada umur. S1 22, S2 24, S3 27. Selesai itu tahu segala sesuatu. Falamma, ketika engkau mengatakan istaghnaita, saya tak perlu lagi belajar, kalian ajalah belajar, asbahta jahilan, maka pada saat itu engkau sudah menjadi orang yang jahil. Datanglah orang bertanya kepada Imam Abdullah ibn al-Mubarak, ulama besar dalam bidang hadis. Wahai Abdullah, Imam Abdullah ibn al-Mubarak, ya, ila mata tata'allam, ila mata, sampai kapan limit batas engkau belajar? Apa dia jawab? Hattal mamat, sampai mati. Mamat artinya mati. Jadi kalau ada orang dipanggil mamat, mati. Inna salati wa nusuki wa mamat. Hattal mamat, sampai aku mati, barulah berhenti belajar. Sedetik lagi Israel akan mencabut nyawa Abdul Somad, akan menghembuskan nafas terakhir, dia tetap juga disuruh belajar. Lewat apa? Laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan sakratul maut, orang yang akan mati itu. Bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Pernahkah orang berhenti belajar? Jadi kalau Bapak Ibu jumpa hari ini ada Ustaz Kabir, ada Profesor besar, saya sudah tak baca-baca buku lagi. Kalian-kalian aja yang baca-baca itu. Itulah orang paling jahil. Jahilun bilibasin ulama, orang jahil tapi memakai aksesoris ulama. Yang saya maksud pakaian itu bukan jubah, bukan sorban, itu pakaian sunnah. Dan nanti Bapak Ibu diajak orang, apa yang pakai jubah, apa yang pakai sorban, ini kan pakaian ulama, ini sunnah. Saya pakai jubah, saya pakai sorban, saya pakai peci putih, ini bukan pakaian ulama. Banyak sekarang orang salah, saya pakai itu pakaian ulama, itu kita tak ulama. Ini pakaian sunnah, mengikut sunnah kebiasaan Nabi. Tapi yang saya maksud aksesoris, sikapnya, kebanggaannya, keangkuhannya, kesombongannya melebihi. Innallaha la yaqbidul ilma imtiza'an, Allah tidak mencabut ilmu itu dengan cara dicabut macam pokok kayu yang tercabut akarnya dari dalam tanah. Lalu bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdhil ulama, dengan meninggalnya ulama. Setelah ulama meninggal, maka yang mengisi dunia ini rumusan juhalan, juhala, pemimpin, orang yang ditokohkan tapi jahil, bodoh. Fa'aftau bighairi ilmin, lalu kemudian mereka berfatwa, mengeluarkan statement tanpa ilmu. Fadallu wa'adallu, lalu mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Kalau sekedar sesat dia sendirian, kalau ada seorang berjalan sesat dia sendirian, tapi kalau supir bis sesat 50 orang penumpangnya, ini disebut ballu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Na'udzubillah. Sudah sampaikah kita ke zaman itu? Tak usah dijawab dengan lidah, lihat sendiri, dengar sendiri, saksikan sendiri. Dulu zaman ayah kita, zaman ibu kita, zaman datuk kita, kalau sudah disebut ulama, siapa itu? Terbayang tuan-tuan Syekh besar, ulama Syekh Abdul Wahab Rokaat, ulama Buya Hamka, ulama Kiai Haji Hasim Asy'ari, ulama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang terbayang adalah ilmunya, yang terbayang adalah zuhudnya, yang terbayang adalah karismatiknya, yang terbayang bagaimana istiqomahnya ketika menghadapi penjara, tak takut pada penguasa yang zalim. Tapi sekarang, tak lama jarak kita dengan Buya Hamka, 35 tahun yang lalu saja, begitulah perubahan paradigma. Tonton acara meledak gunung, meletus bukit, terjadi fenomena alam, yang diwawancarai siapa di televisi? Bukan ulama, artis. Kenapa bukan komisi fatwa MUI yang diwawancarai? Karena kalau komisi fatwa diwawancarai, masyarakat tak kenal. Dan kalau masyarakat tak kenal, TV tidak ditonton. Kalau TV tidak ditonton, rating tidak naik. Kalau rating tidak naik, iklan tidak laku. Kesana semuanya bermuara. Lalu yang didudukkan di situ siapa? Orang jahil tapi berasesoris ulama. Lalu kemudian itulah yang diulamakan. Cakapnya itulah yang didengar. Itulah yang disebut dengan tokoh masyarakat. Inilah yang dikatakan sebagai public figure. Maka yang banyak itu adalah artis tapi disebut dengan ulama. Musibah besar adalah musibah dalam agama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, jangan engkau jadikan musibah kami dalam agama. Itu doa, tapi yang terjadi itu sekarang. Musibah pada jembatan sekedar roboh saja. Musibah pada gedung, insinyur salah membuat takaran semennya, hancur gedung itu saja. Selesai. Insyaallah ganti gedung baru. Tapi kalau sudah salah dalam memahami agama, makanya doa kita Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam pemahaman agama. Hadisnya sahih, hadisnya sahih, tapi pemahamannya tak sahih, karena tidak belajar dari ulama, dari guru yang belajar dari gurunya, dari gurunya, seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turun ke sahabat, turun ke tabi'in, turun ke tabi' tabi'in, turun ke tabi' tabi' tabi'in, sampai kepada imam ulama mazhab. Sampailah hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlahan-lahan umat ini dijauhkan dari ilmu, dijauhkan dari Quran, dijauhkan dari hadis, dijauhkan dari fikih, dengan cara melepaskan agama ini dari kepala. Perlahan-lahan tapi pasti, maka lahirlah generasi-generasi yang tidak mengerti agama. Dulu zaman bapak, ibu, datuk kita, kalau ada orang mabuk, setengah mabuk, tapi dihina Nabi Muhammad di samping dia, hilang mabuknya. Tidak sholat, tidak puasa, tapi kalau dihina Al-Quran, bangkit keislamannya. Preman, bertato, mulutnya bau khamar. Kalau dicaci Nabi Muhammad, dihina Al-Quran, tulisan bismillah dijatuhkan ke lantai, hilang mabuknya, hilang premannya, bangkit semangat Islamnya. Itu dulu zaman bapak ibu kita. Hari ini kita disodorkan gambar yang memilukan. Anak umat Islam menginjak Al-Quran di dalam musala. Bukan orang kafir, orang Islam. Saya tak mau sebut nama daerahnya, nanti tersinggung, sakit hati kita. Merata-rata tempat, hampir tiap hari saya bosan membaca berita. Di daerah ini seorang anak muda tertangkap, lalu ditangkap oleh majelis ulama bekerja sama dengan Bapak Kapolres. Mau diapakan? Mau dipancung mereka? Mau dibunuh mereka? Terjadi di sini. Dua hari setelah itu muncul lagi 10 anak tidak pakai baju mempraktekkan sholat di jalan tol, mengejek-ejek Islam. Dapat juga kita postingnya. Tiga hari setelah itu muncul lagi belakangan di ujung Sumatera, beberapa anak naik ke atas mimbar masjid mengejek-ejek Islam. Yang satu lagi sholat beramai tak pakai baju, pakai celana pendek. Ini fenomena apa? Memangnya kalau ditangkap mereka ini semua dipancung selesai tak masalah? Tak selesai masalah. Ini bukan sekedar menunjukkan gambar, ini adalah gambaran isi kepala anak-anak umat Islam yang sudah dicabut Islam dari kepalanya. Ini bukti ucapan Zwima. Apa kata dia waktu ziarah ke makam Salahuddin Al-Ayyubi? Dia patahkan itu pedang Saladin. Mereka menyebut tidak Salahuddin, kita menyebutnya Sultan Salahuddin. Salah baik, din agama, Salahuddin kebaikan agama. Dialah yang merubah Mesir dari Syiah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dinasti Ayyubiyah. Maka disebut namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dialah yang memerdekakan, membebaskan Palestina dari cengkeraman kaum Salibis. Maka kalah, kekalahan itu ditebus tidak lagi dengan pedang. Datang seorang bernama Zemer, Alzheimer. Datang dia, Zwimmer, datang ke makam Salahuddin Al-Ayyubi. Dia injak makam Salahuddin. Saladin, dulu kalian kalahkan kami dengan pedang, lalu dia patahkan pedang itu. Kami sekarang tidak menyerang kalian lagi dengan pedang, tapi kami serang kalian dengan pena, brainwash, cuci otak. Dan itu berhasil. Apa yang dia katakan beberapa puluh tahun silam di atas makam Salahuddin Al-Ayyubi, sekarang kita menyaksikannya. Anak-anak umat Islam yang bapaknya Islam, ibunya Muslimah, lahir di negeri mayoritas Muslim, gambar-gambar yang bapak ibu terima melalui grup WhatsApp, Facebook, Twitter, medsos, media sosial itu gambaran. Dan itu bisa terjadi pada anak kita, cucu kita, kalau kita tidak bekali mereka dengan agama ini. Pengajian Pak Ustaz, saya tidak mengatakan pesimis dengan pengajian. Pengajian itu baik, tapi pengajian itu tidak ada tekanan. Pengajian itu hanyalah keinginan yang muncul dari hati orang yang penuh dengan kesadaran. Datang subuh, berangkat dari rumah jam 4, bahkan ada yang datang dari Pelalawan, dari Kabupaten Kampar, jauh. Itu tidak semua orang sanggup begitu. Tampaknya kita ramai, ada yang ketua masjid, ketua BSKM, pengurus masjid. Tapi yang di luar masjid, yang masih tidur sampai pagi ini hari libur, bahkan bangun jam 8 lebih banyak daripada yang ke masjid. Dapatkah kita mengharapkan perbaikan dengan orang yang sedikit? Ya Pak Ustaz, bukankah Allah berjanji kami fi'atin qalilatin, berapa banyak orang yang sedikit, walabat fi'atan kasiratan, mengarahkan kelompok yang banyak. Betul, tak salah. Tapi perlu kita pahami dengan baik, metode yang paling benar adalah kembali memasukkan pendidikan agama Islam, kesadaran yang luar biasa. Ini bulan Agustus, musim panas di Mesir. Kalau sudah musim panas, itu para ulama yang dosen-dosen dari Mesir yang bertugas di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh, yang bertugas di Qatar, yang bertugas di Oman, yang bertugas di Jordan, itu pada pulang semua ke Kairo. Kami dulu kalau sudah dapat berita Syekh Anu di sana, ayo kita datang. Waktu itu belum ada HP lagi, 1998, belum ada SMS, datang mulut ke mulut. Datang kawan ngasih tahu, malam ini katanya Syekh Said Sabiq di Masjid Al-Hajjul Islami. Ingat betul saya itu, musim panas, libur pertama. Datang saya 98, habis semester, masuk semester 2, libur musim panas. Juli, Agustus, 2 bulan, full libur. Mau pulang duit tak ada. Tahankanlah di Mesir. Maka masa kosong itu tak ada yang kosong. Kampus tutup, tak ada pelajaran. Tapi masjid-masjid halaqah-halaqah. Datanglah sahabat mengajak, ayo kita ke Masjid Al-Hajjul Islami. Siapa di sana? Said Sabiq. Said Sabiq yang nulis fikih sunnah itu. Iya. Saya sangka sudah meninggal, masih ada orang. Ayo kita lihat. Sampai di sana mendengarkan ceramah Syekh Said Sabiq. Serius kan? Buku Said Sabiq sudah diterjemahkan lebih dari 50 bahasa. Ketika Syekh Said Sabiq sampai ke Moskow, turun dari pesawat di airport, orang-orang Moskow Rusia mencium dia, memeluk dia. Terkejut Syekh Said Sabiq. Kalian kenal dengan saya? Kenal. Dari mana? Buku Tuhan sudah diterjemahkan ke bahasa kan? Luar biasa. Berjumpa, melihat langsung wajah Syekh Sabiq. Oh, ini Syekh Said Sabiq yang bukunya sudah diterjemah bahasa Indonesia. Kakak saya sepupu dulu sekolah Fakultas Tarbiyah, dia punya buku itu. Saya sudah lama tahu buku itu. Syekh Sabiq fikih sunnah bahasa Indonesia. Melihat orangnya langsung, ini dia. Selesai pengajian kami pun pulang. Kawan bertanya, paham man? Apa kata dia tadi? Tak paham. Tapi tengok kau mengangguk-angguk. Aku senang melihat wajah. Pakai sorban, pakai topi Al-Azhar merah, pakai putih, pakai jubah dalam putih, jubah hitam di luar. Menikmati wajah ulama. Saat jumpa itu dia sudah tua sekali. Tak jelas lagi huruf yang disampaikannya itu. Pokoknya kami datang. Kalau bahasa Jawanya, ngapain kalian lama-lama di situ? Ngalap barokah. Sampean Arab nanti, Arab ngalap barokah. Cuman ngambil berkah melihat wajah ulama. Suatu ketika kawan saya, Mat, kita sholat Jumat hari ini di Masjid Azhar. Kita mau melihat wajah Syekh Muhammad Said Tantawi. Kita kan anak baru, belum bisa dengar bahasa Arab. Kita bukan dengar hurufnya, yang penting jumpa aja jadilah. Wow, gitulah dulu. Semangat yang luar biasa. Dapat pula kabar, ini katanya ada masjid di sana. Masjid Syekh Fadil Al-Husari. Bapak Ibu, kalau belajar baca Al-Quran, makharijul huruf yang paling tepat sampai hari ini, itu rekaman Syekh Fadil Al-Husari. Rupanya Syekh Khalil Al-Qusari ini punya anak namanya Yasmin, anak gadis dulu, dan menjadi salah seorang artis, kemudian bertobat. Setelah tobat dibuatnya Persatuan Artis-Artis Tobat. Maka di masjid bapaknya itu, Masjid Syekh Khalil Al-Qusari, diadakanlah pengajian ceramah. Siapa penceramahnya? Syekh Yusuf Al-Qardawi. Wah, saya selain dulu tahu di Indonesia, dia mau datang. Ya, selama ini dia di Qatar karena pemerintahan Husni Mubarak tidak memberikan izin dia masuk, karena dia salah satu dari tokoh besar Ikhwanul Muslimin yang merupakan lawan politik penguasa yang sedang berkuasa di Mesir waktu itu. Dia dibenarkan datang karena anaknya masih tinggal di Kairo, dan kan dia boleh menjenguk anak cucunya, boleh bicara, tapi tidak boleh cerita politik. Kami pun datang ramai-ramai ke Masjid Syekh Khalil Al-Qusari. Menyeberang dari Kairo, menyeberang Sungai Nil sampai ke Giza. Di tempat nama daerah kawasan Anjuzah namanya. Ini masjidnya, ya. Lama kami tunggu tak datang. Ini jangan-jangan isu aja ini. Mana mungkin Syekh Qardawi boleh ceramah? Boleh. Tapi dia tak akan ceramah politik. Betul. Kami tengok dia datang. Dari jauh mendekat kami, duduk sampai dekat dari kursi dia menyampaikan tausiah. Melihat, waktu itu dah agak paham sih. Agak paham. Dia sampaikan, dia tak ada cerita politik. Masih sampai hari ini masih hidup lagi beliau di Qatar. Tidak bisa tinggal di Mesir. Menjadi dekan Fakultas Syariah Universitas Qatar. Dan jabatannya sekarang Ketua Ikatan Ulama Sedunia. Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi, ulama besar, termasuk yang paling tua sampai hari ini. Lalu kemudian beliau menyampaikan ceramah tentang pendidikan anak. Karena tak boleh cerita politik, dia cerita tentang pendidikan anak. Ingat betul saya waktu itu diurutkannya, jangan minta mahar banyak-banyak, kata dia. Karena saya menikahkan anak perempuan saya minta maharnya sedikit saya. Lalu kemudian setelah anak lahir, jangan takut-takuti. Ingat saya pesannya waktu itu, kalau anak menangis, jangan bilang di bawah tempat tidur ada hantu. Itu pesan saya, tak tahu. Setelah pulang, kami minta foto-foto bersama. Syekh, kami mau foto. Oh boleh pun, dia tak larang kami foto. Foto kami bersama, hilang pula foto ini. Kalau ada tentulah update status Ustaz. Oh, itulah kenangan kami waktu itu bersama para ulama besar. Begitu beliau selesai tausiah, ada air putih, ada sirup warna merah, berebutlah mereka air minum itu. Dan semua yang merebutnya itu anak Indonesia sendiri. Orang Arab tak ada peduli dengan air. Orang kita ini masih juga peduli dengan air. Orang Arab yang diambilnya ceramahnya, bagaimana fatwanya. Orang kita ceramahnya tak paham, yang penting sirupnya. Cari barokah. Tapi bagi saya itu sebagai satu fenomena. Orang peduli kepada ulama, orang peduli kepada ngaji. Kami dulu tak tahu mau pulang itu mau jadi apa. Tahu. Maka saya heran melihat sekarang, kami ini nanti Pak Ustaz selesai S1 apalah kerjakan. Kami dulu tak terpikir pulang akan jadi apa. Yang penting belajar, belajar, belajar, belajar. Dan pertanyaan itu tak ada dulu. Nanti kira-kira kita pulang ke Riau ini jadi apa dan ya? Jadi orang apa jadi hantu? Yang penting belajar saja. Makanya kalau engkau cari akhirat, dunia akan bersimpuh sujud di kakimu. Tapi kalau memikirkan dunia, dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Ini yang terjadi sekarang. Belum apa-apa sudah mikir ijazah. Pak Ustaz, saya mau masuk S1 ini. Kira-kira S1 yang paling prospek untuk dapat merebut dunia ini apa nanti ya? Niat awal saya sudah tak betul. Andailah saya diberikan kesempatan di bulan Agustus, akhir Juli, bulan Agustus, bulan pekannya ilmu pengetahuan. Semua syekh-syekh yang dari luar negeri pulang, dan mereka tidak hanya pulang jumpa keluarga liburan, mereka membuat pengajian-pengajian di Kairo. Oh, kemarin saya dapat kabar, pengajian syekh ini di sini, pengajian di sini, sini. Saya tetap punya grup WhatsApp, grup kami, pengajian sini. Somad, mau datang? Ayo, kata kawan yang masih kuliah di Al-Azhar. Nanti saya pikir dulu, tengoklah jadwal. Minggu pertama ke Meranti, minggu kedua ke Batam, yang ketiga ke suku Talang Mamak, Talang Perigi, keempat ke Malaka. 4 pekan penuh. Ini kalau kubatalkan yang Meranti dengan Talang ini, habis disumpah orang Talang sama orang Meranti. Tak disumpah aja udah kurus macam ini, apalagi orang Meranti. Jadi saya bilang untuk Agustus ini tolong, saya belum bisa datang. Tapi untuk akan datang, kita akan setting dari jauh hari. Agustus akan saya kosongkan, insya Allah saya akan belajar. Andailah ditambah Allah umur ini, diberikan rezeki, kemana Ustaz mau belajar lagi? Saya akan purni lagi ke Darul Mustafa di Tarim Hadramaut, Yaman. Saya ingin balik lagi ke Maroko untuk mencari doktor. Nah, doktor itu kan untuk dapat 4 aja. Belajar lagi, duduk ngaji, duduk kepada ulama, duduk mendengar lagi. Saking kan hausnya kepada ilmu. Jadi salah seorang abang kita, Ustaz Zulfikar Abdul Malik, waktu meminta saya memberikan materi, tolong adinda berikan materi hadis dulu. Semangatlah saya, siapkan powerpointnya, materinya. Begitu datang, nanti datangnya yang terlambat, jam 8, oke bang. Begitu sampai jam 8, saya lah yang pertama datang. Mana orangnya? Itulah adinda, tompe awak kok. Kalau lah ada 3 majlis pengajian, itulah selevel sama Imam Syafi'i. Kalau sudah ada 3 majlis pengajiannya, itu derajatnya sudah dianggapnya sudah sama macam Imam Syafi'i, tak perlu belajar lagi. Kita akan menjadi orang yang alim selama kita ada niat untuk belajar. Tapi begitu kita sudah merasa diri berilmu, disitulah kita orang paling jahil. Ilmu Islam ini sama macam berjalan di pantai. Pertama kita kita berjalan tepi pantai yang tenggelam mata kaki. Berjalan agak jauh tenggelam lutut. Berjalan agak jauh tenggelam pinggang. Berjalan agak jauh tenggelam dada. Berjalan agak ke tengah tenggelam leher. Lama-lama kita makin tenggelam dan air makin tinggi. Rupanya kita tak ada apa-apanya. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mu'alli, dua jalan. Jalan naik menunjukkan kita tak sebelah kanan jalan naik, sebelah kiri Qaus Al-Munjid melihat At-Tafsir, Tafsir Al-Kabir, Syekh Tarbuddin Al-Razi. Masuk saya ke kamar kawan saya waktu masih mahasiswa baru. Ini apa nih bang? Tafsir. Tebal sekali, itulah tafsir yang paling besar. Ini Imam Tarbuddin Al-Razi, semeter panjang. Rupanya kecil yang dipegang. Katak dalam kuburung yang tak punya pengetahuan apa-apa. Oleh sebab itu, semangat ini sekarang dipadamkan, dibunuh. Dilema yang luar biasa. Sahabat saya sedang mengambil program S3 dalam bidang pendidikan, menemukan temuan yang luar biasa, Ustaz Somad. Apa yang Anda temukan? Pondok pesantren yang dulu dikenal dengan kajian kitab kuning, yang dulu mengajarkan pendidikan-pendidikan bahasa Arab, balaghah, ma'ani, badi', bayan, qiraat, tajwid, tafsir, ulumul Quran, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis mawdu'i, ditambah lagi dengan fikih, kawaidul fikih, usul fikih, fikih muqaran, fikih ibadah, fikih muamalah, lebih 20 pelajaran agama. Fenomena baru, anak-anaknya lebih suka memilih IPA daripada agama. Salahkah anak pesantren memilih IPA? Tak salah. Tapi dia mesti kuasai keduanya. Rupanya dia pilih itu diwawancarai. Kenapa Anda pilih ini? Saya pilih ini supaya hafalannya tak banyak-banyak. Saya pilih ini supaya tak ribet, tak jelimet. Saya pilih ini luar biasa. Ketika ilmu-ilmu agama ini ditinggalkan, maka anak-anak umat ini menjadi orang-orang yang kehilangan agama dari kepala. Jadi Bapak Ibu, ketika ada yang merasa ini sekolah Islam sudah banyak betul, ini bukan baru menurut saya. Beberapa hari yang lalu jumpa dengan salah seorang pengelola sekolah SMP IT, sekolah menengah pertama Islam terpadu, sekolah yang pendidikan agamanya ada 5, Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam, dan metode pelajaran studi Islam. Ada 5 pelajaran agama. Pak Ustaz, ini kami buka, tapi sebenarnya ini sudah banyak betul di Pekanbaru. Apa? Saya tanya. Apa yang Anda katakan tadi? Ini sudah banyak di Pekanbaru. Banyak? Iya. Saya mau cerita sedikit. Penduduk Pekanbaru 1.200.000. DPT, daftar pemilih tetapnya untuk pilkada lebih kurang 300.000 orang. Itu orang yang layak. Angka siswa SMP SMA-nya paling tidak ada 50.000. Yang tertampung di sekolah-sekolah Islam, pondok pesantren, Islamic boarding school, SMP IT, SMA IT. Berapa yang tertampung? Dari ujung panam dulu, Darul Hikmah, Babu Salam, Al-Bayyinah, Ummu Sulaim, Imam Syafi'i, Ibnu Katsir, Al-Munawwarah, SD IT, SMP IT, Kubang Islamic boarding school, Al-Ihsan, Ikhwan Sekijang. Berapa yang tertampung? Andai ada 20, yang tertampung baru sekitar 2.000 sampai 3.000 siswa. Hanya 3.000. Ini yang bisa menikmati 5 pendidikan agama tadi. Sedangkan sisanya yang 45.000, itulah yang dalam kepalanya hanya ada PAI, pendidikan agama Islam, 2 jam dalam sepekan. Memang efeknya tidak sekarang. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, 10 tahun. Yang SMP kelas 1 sekarang, itu baru kita terima efeknya nanti tahun 2026. Ini 2016, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. 2026 dia sarjana, 2027 dia cari kerja, 2028 dia lulus PNS, 2035 dia akan menjadi kepala dinas, kepala kantor, kepala badan. Inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di Pekanbaru. Di zaman bapak ibu yang tua, yang pensiun sekarang, bapak berjumpa dengan kami-kami, generasi anak-anak bapak yang masih menghormati bapak. Ustaz-ustaz yang tua sekarang menjumpai generasi kami yang masih hormat dengan ulama. Bagaimana kami nanti menghadapi itu tahun 2040 umur saya 63 tahun. Apakah saya masih berjumpa dengan anak-anak yang hormat pada ulama, anak-anak yang peduli pada Islam? Dulu kalau ada tamu bapak saya, tamu emak saya, berebut kami datang ke pintu mencium tangannya. Apa kabar pakcik, apa kabar ustaz, apa kabar? Hari ini datang saya bertamu ke rumah orang, sibuklah anaknya main game online. Salami ustaz nih, salami ustaz. Ustaz itu pula suruhnya mencium. Inilah yang akan kami hadapi nanti tahun 2035, tahun 2045. Luar biasa. Maka kalau ada orang mengatakan ini SMP IT, SMA IT yang kami buka ini sudah banyak Pak Ustaz, belum ada apa-apanya, belum sanggup menangkap, menampung. Ini kita baru cerita Pekanbaru. Bagaimana dengan kabupaten kota? Ini masalah guru Pak Ustaz. Kalau kita buka 5 pelajaran Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam, berarti kan ada menggaji 5 guru Pak Ustaz. Menggaji 5 guru itu sudah berapa? APBD ada. Kebocoran dana untuk yang lain-lain luar biasa. Kenapa untuk pendidikan ini tidak bisa? Lalu siapa yang bisa membuat ini? Siapa yang bisa menambah 5 relokasi, alokasi dana ini? Siapa lagi kalau bukan kepala daerah dan DPRD? Disetujui oleh DPRD, usul dari kepala daerah, ide dari ulama, barulah umat ini bisa diperbaiki. Makanya kalau ada akan datang Ustaz kondang dari Jakarta hadiri tablik akbar di Tanah Lapang ramai. Oh ramai. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Oh nangis. Habis acara itu apa yang tersisa? Koran sama tisu diserah. What's next? Setelah itu apa? Saya tidak menyalahkan tablik akbar zikir ramai-ramai, tak salah untuk show force, untuk latihan menangis, untuk tapi setelah itu mau apa? Langkah berkelanjutannya apa? Kalau ada bupati, wali kota, gubernur ikut acara itu, luluh hatinya. Tapi setelah itu disalurkan kemana? Membuka program-program pendidikan, menambah jam-jam untuk skala nasional. Mungkin kita tak bisa karena kita tak punya akses merubah negeri ini lewat kementerian terlalu tinggi, tapi lewat Pemda, lewat pendidikan pondok pesantren, lewat sekolah yang berbasis agama. Inilah. Jadi kalau bapak ibu sudah sampai hari ini, yang ustaz ceramahkan itu sudah kami lakukan. Anak kami pun sudah hafal 3 juz. Kemarin tamat SMP ini hafal 3 juz. Sekarang pula melanjutkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah. Bagus. Tapi bagi yang belum, maka tak ada guna harta yang disimpan banyak itu, karena akan menjadi perebutan mereka. Mereka akan menjadi serigala liar yang memperebutkan harta warisan kita. Kalau tidak kita bekali pendidikan agama. Ini Riau yang sudah dikenal dengan bumi Melayu, di mana bumi dipijak, ke situ langit dijunjung. Adat bersendi, syarak-syarak bersendi kita ubah. Itu hanya akan menjadi slogan-slogan lapuk yang dimakan masa kalau tidak kita pertahankan. Sekarang saya bangga dengan huruf-huruf Arab Melayu itu. Saya foto itu Jalan Sudirman, kantor dinas pendapatan, kantor gubernur, kantor wali kota. Foto saya kirim ke kawan saya yang menulis tentang negara-negara non-Arab yang masih eksis pakai huruf Arab. Itu sudah menjadi kajian. Negara yang bukan Arab tapi pakai huruf Arab. Salah satu yang unik, saya bilang, ente buat kajian ini tak perlu jauh-jauh. Pakistan itu bukan bahasa Arab, tapi pakai huruf Arab. Karena bahasa Urdu pakai huruf Arab. Ngapain ente periksa, teliti Pakistan? Di Indonesia ada yang masih pakai huruf Arab. Di mana, kata dia? Datang ke dia. Ini contohnya. Kantor gubernur. Pakai wow. Jalan Sudirman. Kami pakai huruf Arab. Loh, kok kalian pakai huruf Arab? Kami Melayu. Melayu itu pakai huruf aksara Arab. Beda dengan kalian. Kalian pakai huruf adat kalian. Huruf putar-putar, tak apa-apa, tak terbaca, pusing kepala. Kami pakai huruf Arab. Kalian bangga punya habaib di Jawa, punya habaib di Jakarta, Habib Rizik, Habib Umar bin Hafiz, Habib As-Segab, Habib Fulan. Kami di Riau bukan cuma ulama, kami yang Habib. Raja kami itu Habib Sultan Syarif Qasim. Syarif itu bukan nama. Syarif adalah gelar cucu cicit dari anak Hasan dan Husain. Itu namanya bergelar Syarif. Syarif artinya orang mulia. Sultan Syarif Qasim. Loh, kok orang Melayu bisa namanya Syarif? Gimana ceritanya? Salah satu dari anak Sultan Siak, perempuan bernama Tengku Embung, menikah dengan Sayyid Utsman Shahabuddin. Makanya masjid itu disebut dengan Masjid Shahabuddin, masjid kerajaan. Sayyid Utsman Shahabuddin adalah ulama yang datang dari Jazirah Arab, dan dia masih keturunan Imam Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq anak dari Baqir. Imam Baqir anak dari Zainal Abidin. Zainal Abidin anak Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain anak Sayyidina Fatimah. Fatimah anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Riau harus bisa menjelaskan itu. Nanti ditanya sama anaknya, kenapa airport kita Sultan Syarif Qasim? Kenapa kampus kita Sultan Syarif Qasim? Kenapa jalan-jalan Sultan Syarif Qasim? Entahlah, dari dulu lah macam itu. Tanya-tanya. Ini kita punya sejarah yang luar biasa. Halaka mar'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya, tak mengerti dia. Jangan masa bodoh. Saya bukan orang Melayu, saya pendatang ke sini, Pak Ustaz. Kalau sudah tinggal di sini, di mana bumi kita pijak, situ langit kita junjung. Budayanya, pakaiannya, pakaian Melayu. Bahasanya, tulisan Arabnya. Hari ini kita bangga, tapi besok lusa saya khawatir itu huruf-huruf Arab Melayu itu nasibnya akan sama dengan huruf hieroglif, huruf Mesir kuno yang ada di dinding-dinding piramid. Itu orang Mesir semua bisa melihat hurufnya itu, gambar burung, gambar bunga, tapi tak satu pun yang paham. 20 tahun, 30 tahun akan datang kalau tidak diajarkan huruf Arab Melayu ini, kalau tidak diajarkan sejarah Islam ini. Na'udzubillah, nasib kita akan sama dengan Mesir yang punya huruf, punya sejarah. Masalahnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, istiqomahnya Bapak Ibu mengaji Sabtu ini, alhamdulillah, itu sudah bagus, tapi itu baru start langkah pertama. Langkah selanjutnya, kemana ilmu agama ini akan diarahkan ke anak-anak kita ini, mau dibawa kemana? Menikahlah anak gadis yang solehah dengan anak lajang yang soleh. Anaknya diberikan pendidikan agama dengan tidak perlu terlalu jauh. Saudara-saudara kita yang pergi tadi, insyaallah 3 tahun akan pulang Dr. Rahman. Ustaz Rahman dari Duri, asli orang kita Melayu. Dr. Rahman akan pulang. Ustaz Wandi sekarang LC, tentu pulang nanti. Ustaz Wandi LC MA, yang ini doktor. Jadi dalam hati saya sedih juga melepas doktor tadi. 3 tahun lagi dia pulang doktor. Abdul Somad ini tetap juga lagi LC. Tapi tak sedih, dia akan pulang MED. Titel S2 beliau MED, Master Education, pendidikan dari UIA, IIU, International Islamic University. Makanya dulu beliau mengajar tafsir pakai bahasa Inggris. Luar biasa. Banyak orang yang hadir waktu pertama-pertama. Sesudah itu berkurang. Bahasa Inggris, karena faktor bahasa. Tapi itu luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita masuk waktu salat sunat isyraq, maka kesimpulan dari kajian kita subuh ini adalah bagaimana menumbuhkan cinta kepada ilmu. Setelah ilmunya benar, maka pikirnya benar. Setelah pikirnya benar, amalnya benar. Tiga serangkai. Ilmu benar, pikir benar, amal benar. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat dari yang salah dan sesat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.